Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاخواني في الدين واخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala bab yang ke-8. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, babu maja'a firruqa wattama'im. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Jadi bab ini menjelaskan tentang permasalahan ruqyah. Ini pembahasan utama dalam bab ini tentang ruqyah. Kemudian ada tambahan pembahasan tentang tamimah atau jimat melengkapi bab yang sebelumnya. Dan juga karena ada hubungan antara ruqyah dengan tamimah atau jimat. InsyaAllah kita akan pahami hubungan tersebut ketika kita membahas dalil yang kedua di dalam bab ini. Apa hubungannya ruqyah dengan jimat? Baik, jemaah sekalian, apa artinya ruqyah? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau I'anatul Mustafid, ini adalah sebuah kitab yang juga mensyarah Kitab Tauhid. Beliau berkata, warruqyatu al-qira'atu 'alal marid. Ruqyah itu adalah membacakan atas orang sakit. Membacakan bacaan-bacaan atau doa-doa untuk orang sakit. Ini makna ruqyah. Ini arti ruqyah. Dan para ulama menjelaskan, ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ruqyah syar'iyyah dan ruqyah mamnu'ah. Atau ruqyah masyru'ah dan ruqyah mamnu'ah. Ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang terlarang oleh syariat. Inilah dua jenis ruqyah. Ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang dilarang oleh syariat. Ruqyah yang disyariatkan itu adalah ruqyah yang memenuhi tiga syarat. Ruqyah yang memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, dengan membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah akan kita sebutkan beberapa contoh doa ruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang pertama. Karena Al-Quran itu seluruhnya adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat yang mana? Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah katakan Al-Quran adalah obat. Kalau begitu, ini berlaku untuk semua ayat, semua surat. Akan tetapi, ada dalil-dalil yang menunjukkan ada surat-surat khusus yang lebih ditekankan atau lebih diutamakan. Di antaranya surat Al-Fatihah. Sebagaimana ada sebuah hadis tentang kisah sahabat Meruqyah, kepala suku yang disengat oleh kalajengking. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Kemudian sahabat tersebut membacakan surat Al-Fatihah satu kali, sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya, "Wa mayudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Begitu pula Al-Mu'awwidzat. Surat-surat yang mengandung permohonan kepada Allah untuk dilindungi. Contohnya Al-Mu'awwidzatan, Al-Falaq dan An-Nas. Juga Al-Ikhlas. Begitu pula ayat kursi. Ini diantara surat-surat yang lebih ditekankan untuk kita baca di dalam ruqyah. Surat-surat pendek. Jadi, kalau ada orang sudah hafal Al-Fatihah, berarti dia sudah bisa meruqyah. Atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. InsyaAllah akan kita sebutkan juga bagaimana cara meruqyah. Begitu pula doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah itu doa-doa singkat. Insyaallah akan kita sebutkan juga. Baik, ini syarat yang pertama. Menggunakan atau membacakan Al-Qur'anul Karim dan doa-doa ruqyah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruqyah itu menggunakan selain Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa menjadi pintu masuk kesyirikan yang besar. Akan menjadi pintu besar untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Apalagi kalau dengan bahasa yang kita tidak pahami. Dan di daerah-daerah itu banyak mantra-mantra menggunakan bahasa daerah. Bisa jadi di dalam mantra-mantra yang mereka buat-buat itu ada permintaan kepada setan. Tapi kita gak ngerti, gak paham. Bahkan terkadang ada para dukun itu, meruqyah, yang dia baca surat Al-Fatihah, tapi dia sisipkan satu kata yang lain, entah apa artinya. Bisa jadi nama setannya. Jadi, kalau dibuka pintu, meruqyah boleh dengan selain Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi pintu besar yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Baik, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, orang yang meruqyah itu, begitu pula orang yang diruqyah, harus meyakini bacaan ruqyah itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Ini Allah sebutkan ucapan beliau dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, antasyafi la syifa'a illa syifa'uka, syifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah asy-syafi yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Maka seorang dokter atau orang yang meruqyah, begitu pula obat-obatan dan juga bacaan ruqyah, itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Dan ini perlu sekali dipahami. Karena ada orang-orang yang tidak paham sebab tidak belajar tauhid dengan benar, dia kemudian tertipu, merasa ujub bahkan sombong. Dia mengira dialah yang hebat bisa meruqyah, dialah yang bisa menyembuhkan. Dan karena dia tidak mempelajari tauhid dengan benar, tidak memahami akidah dengan benar, maka dengan mudahnya setan menipu dia. Termasuk jemaah sekalian, tipuan setan kepada manusia, khususnya kepada para peruqyah, terkadang setan itu seakan-akan takut kepada mereka. Seakan-akan setan takut kepada mereka. Sebenarnya dia enggak takut sama mereka. Tapi kemudian hal itu memunculkan ujub pada mereka. Memunculkan ujub. Mereka pikir mereka sudah punya semacam kesaktian. Makanya jemaah sekalian, setiap muslim itu bisa meruqyah. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara meruqyah itu mudah sekali. Dia tidak seperti ilmu kedokteran yang bisa dipelajari kemudian menjadi ahli. Tidak serumit itu. Tidak serumit ilmu kedokteran. Apakah kedokteran modern atau kedokteran tradisional. Tidak serumit itu ruqyah. Jadi enggak ada keahlian tertentu. Maksud saya tidak ada orang yang punya kesaktian tertentu sehingga setan lebih takut kepada dia. Atau kalau dia ruqyah lebih manjur dibanding yang lain karena dia punya kesaktian tertentu. Bahkan bisa dipastikan kalau ada orang punya kesaktian sehingga ruqyahnya lebih manjur, maka dia adalah dukun. Dia adalah dukun. Karena dalam syariat tidak ada kesaktian. Yang punya kesaktian itu hanyalah dukun. Walaupun betul, terkadang pengaruh ruqyah itu antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Tetapi yang membedakan bukan karena kesaktian. Lalu karena apa? Ketakwaan. Makanya sahabat, sekali baca Al-Fatihah langsung sembuh. Kalau kita mungkin perlu beberapa kali. Tetapi itu pun hanya sebab-sebab yang kembali kepada Allah, apakah Allah berkehendak menyembuhkan atau tidak. Karena terkadang Allah memberi ujian kepada seseorang. Kesembuhannya itu ditangguhkan oleh Allah karena Allah menghendaki kebaikan untuknya. Makin banyak pahala sabarnya, makin banyak dosa-dosanya diampuni. Jadi mungkin saja pengaruh ruqyah itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi itu bukan dipengaruhi karena kesaktian mereka. Tetapi karena ketakwaan. Kalau ada jemaah sekalian, dan ini terjadi. Ada orang lebih takwa. Bacaan Qur'annya pun lebih baik. Walaupun dia kadang-kadang saja meruqyah. Kemudian dia meruqyah orang. Kebetulan orang itu terkena gangguan setan. Setannya gak mau keluar. Jinnya gak mau keluar. Kemudian datang tukang rukyah. Sering merukyah. Bacaan Qurannya masih parah. Bahkan mungkin terkadang setan membenarkan bacaannya. Tapi sekali dia baca, setan langsung teriak-teriak kepanasan. Maka jemaah sekalian, ini perlu dikhawatirkan. Bisa jadi ini permainan setannya supaya dia menjadi ujub. Ternyata saya lebih hebat daripada ustadz itu. Bisa saja muncul anggapan seperti itu. Atau dengan itu setan ingin menipu masyarakat. Oh, ternyata dia sakti ya. Maka dikenal pun namanya. Dikenal di tengah-tengah masyarakat. Dicari-cari oleh orang. Orang-orang kemudian bertawakal dan bergantung hati kepada para perukiah ini. Mulai diundang stasiun televisi. Bikin acara rukiah. Dan saya tidak banyak nonton siaran-siaran rukiah di televisi. Kebetulan ada yang share di medsos. Ya, mungkin lagi terkenal sekarang. Itu banyak penyimpangan. Rukiah di televisi-televisi itu banyak penyimpangan. Ya. Banyak penyimpangan. Nah, ini hati-hati jemaah sekalian. Makanya di sini pentingnya menuntut ilmu, pentingnya mendalami ilmu. Dan jangan penuntut ilmu itu tersibukkan dengan rukyah lalu lalai menuntut ilmu. Dan ketahuilah, bisa jadi ketika seorang perukyah disibukkan dengan rukyah, kesana kemari merukyah, tersita waktunya untuk rukyah, lalu sedikit waktunya untuk menuntut ilmu, bahkan sudah sangat jarang, itu bagian dari permainan setan. Dan ini fakta jemaah sekalian. Ada beberapa kejadian. Di satu daerah, tukang rukyah makin banyak, ada pelatihan-pelatihan rukyah, orang yang diganggu setan pun makin banyak. Orang yang tersihir, orang yang butuh dirukyah makin banyak pula. Ada kisah yang masyhur di Yaman. Terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, salah seorang ulama besar di negeri Yaman. Salah seorang murid Syekh Mukbil rahimahullah yang paling senior. Jadi, ada orang kesurupan. Sudah dirukyah oleh murid beliau. Gak mau juga keluar. Jinnya gak mau keluar. Tiba-tiba jinnya berbicara dan menyampaikan, saya mau keluar dengan syarat. Syaratnya apa? Harus Syekh sendiri yang merukyah. Kalau muridnya saja saya gak mau keluar. Maka, mereka lapor kepada Syekh. Apa jawaban Syekh? Kasih tahu dia, saya sibuk. Artinya apa jemaah sekalian? Syekh memahami. Ini setan mau menyibukkan beliau supaya tidak lagi sibuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Kan itu kesibukan Syekh. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Itu yang dipahami oleh Syekh. Ini mau menipu saya. Jadi, bisa saja para tukang rukyah itu kalau enggak belajar, kalau enggak mendalami tauhid dengan benar, dibodoh-bodohi oleh setan. Setan membuat dia merasa seakan-akan dia sakti. Dia punya kehebatan. Tidak jemaah sekalian. Setiap muslim bisa merukyah. Dan rukyah itu hanya sebab yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga perlu khawatir. Kalau ada orang yang suka merukyah, setiap kali dia rukyah sembuh, setiap kali dia rukyah sembuh. Ini perlu dia khawatir. Jangan-jangan ini setan sedang mempermainkan dia untuk menjerumuskan kepada sifat ujub, sombong, bahkan menjadikan dia dukun. Dan telah banyak itu terjadi jemaah sekalian. Ada orang-orang yang suka merukyah, karena tidak belajar, akhirnya mereka tidak sadar, mereka sudah menjadi dukun. Maka hati-hati. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Rukyah tersebut tidak mengandung penyelisihan syariat. Ini syarat yang ketiga. Rukyah yang dibolehkan apabila dalam rukyah itu tidak mengandung penyelisihan syariat. Apabila mengandung penyelisihan syariat, maka dia masuk pada rukyah jenis yang kedua, yaitu ar-rukyatul mamnu'ah, rukyah yang terlarang. Apa saja penyelisihan syariat yang membuat rukyah itu jadi terlarang? Secara garis besarnya ada tiga. Yang pertama, rukyah yang mengandung kesyirikan. Rukyah yang mengandung kesyirikan. Itulah yang dilakukan oleh para dukun. Seperti apa bentuk syiriknya? Minta tolong kepada setan. Membaca mantra-mantra untuk bermohon kepada setan. Berdoa kepada setan. Doa itu ibadah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Atau berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Itu adalah termasuk perbuatan dosa syirik. Dan biasanya juga, setan mau membantu mereka, kalau mau melakukan apa yang disuruh oleh setan. Makanya jemaah sekalian jangan heran. Para dukun itu suka aneh-aneh. Karena itu permintaan setannya. Kadang disyaratkan pasien itu bawa ayam hitam, kaki hitam, semua serba hitam. Suka aneh-aneh. Kemudian ayam itu disembelih untuk pengagungan kepada setannya. Atau bawa kambing dan lain-lain. Atau bahkan jemaah sekalian, ada juga sampai pada tingkat setan meminta anaknya dijadikan tumbal. Atau istrinya atau keluarganya. Karena semakin kafir, semakin musyrik para dukun itu, setan semakin senang melayaninya. Tapi mereka mengatakan setan-setan itu adalah khadam mereka. Padahal mereka yang menjadi budak setan. Jadi macam-macam kesyirikan mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, para dukun itu termasuk jenis manusia yang paling kafir. Karena makin kafir dia, setan makin senang melayaninya. Ini yang pertama. Yang kedua, rukyah yang mengandung perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama. Walaupun mungkin tidak mengandung syirik. Sebagai contoh jemaah sekalian, ada para tukang rukyah, dan mereka juga mengaku rukyah sunnah. Mereka kemudian menentukan ada ayat-ayat khusus untuk faedah-faedah khusus tanpa ada dalil. Seperti mereka mengatakan ini ada ayat fungsinya untuk menyembelih jin. Kemudian ketika dia baca, tangannya pun seperti orang lagi menyembelih sambil membaca ayat itu. Dari mana dia tahu jinnya lagi disembelih? Itu termasuk tipuan jin kepadanya. Dan itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Begitu pula mereka bilang ada ayat lain bisa membakar jin. Mereka mengkhususkan ayat yang Nabi SAW tidak khususkan. Ada pula ayat yang katanya bisa mengunci pergerakan jin. Dan dia seperti tahu jinnya lagi terkunci di kaki atau di tangan. Dia seperti mengadakan kuncian-kuncian begitu. Ini sudah menjurus pada perdukunan. Bahkan mereka mengklaim juga ada ayat. Dengan ayat itu kalau dirukyah pasiennya, dia bisa melihat jin tersebut. Padahal Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan dan bala tentaranya dari bangsa jin itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat. Ini contoh bid'ah. Dan masih banyak lagi. Intinya semua praktek-praktek rukyah yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk bid'ah. Ya. Apalagi sampai seakan-akan tahu perkara gaib, itu sudah sampai tingkat kesyirikan. Ya, seperti ada yang mungkin lagi terkenal sekarang di televisi, ketika dia meruqyah, kadang-kadang dia mengatakan, saya bersama para malaikat yang mendukung saya di sini. Dari mana dia tahu? Malaikat ada datang di situ, dan dari mana dia tahu malaikat mendukung dia? Ini bahaya. Ini perdukunan. Termasuk bid'ah. Nanya-nanya sama jin. Coba tolong lihat di sini. Ada berapa jin yang lain yang hadir? Coba tolong lihat ini orang-orang ini ada masuk jin tidak mereka? Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, berdialog dengan jin itu boleh sebatas kita memberi nasihat kepada dia. Enggak usah tanya namanya di mana, namanya siapa, tinggalnya di mana. Ya. Kenalan. Ya. Dan lebih parah lagi, kalau minta tolong kepada jin itu. Dan jemaah sekalian, yang paling berbahaya juga, kalau kita biarkan jin itu bicara, kemudian dia katakan, saya disuruh oleh fulan. Itu maksudnya mereka mau memecah belah kita, manusia. Ya. Padahal fulan itu mungkin keluarga kita, tetangga kita. Ini gak boleh kita percaya. Tidak boleh kita percaya. Ini tipuan setan-setan tersebut. Jadi jangan terlalu banyak bicara dengan mereka. Kecuali sekedar memberi nasihat, masuk Islam, kemudian jangan berbuat zalim, jangan mengganggu orang ini, kemudian jangan bekerja sama dengan tukang sihir. Ya, sebatas nasihat saja. Baik. Dan masih banyak lagi bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan sendiri. Cara-cara ruqyah yang mereka buat-buat sendiri. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang mengandung maksiat. Ruqyah yang mengandung maksiat. Dan jemaah sekalian, yang kedua tadi, tentu kita semuanya sudah paham, ruqyah itu termasuk ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, ruqyah itu adalah tauqifiyah. Tidak boleh ditetapkan cara-caranya kecuali dengan dalil. Atau paling tidak petunjuk salaf. Karena ruqyah itu tauqifiyah. Tidak boleh kita tetapkan cara-caranya sendiri. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang mengandung maksiat. Maksiat itu contohnya, tukang ruqyahnya laki-laki, pegang-pegang pasiennya perempuan. Maka ini tidak boleh. Atau berdua-duaan dengan pasiennya. Atau campur baur. Ruqyah masal laki-laki perempuan. Bahkan pernah saya lihat di medsos, ruqyah masal, kemudian perempuan-perempuannya kesurupan. Meronta-ronta sampai terbuka auratnya dan dipegang oleh kaum laki-laki. Maka ini semuanya adalah maksiat. Inilah jemaah sekalian, tiga bentuk pelanggaran dalam ruqyah. Yang mengandung syirik, bid'ah, dan maksiat. Maka itu adalah ruqyah jenis yang kedua, yaitu ruqyah yang terlarang. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita sebutkan beberapa hadis dan keterangan ulama tentang cara meruqyah. Hadis-hadis dan keterangan para ulama tentang cara meruqyah. Ini mudah sekali. Enggak perlu ada pelatihan sampai berjam-jam mengundang ahli praktisi ruqyah. Apalagi sampai berhari-hari. Ada levelnya pula. Ya, level 1, level 2, level 3. Lama-lama jadi dukun. Ya. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzat." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sakit, maka beliau membacakan atas diri beliau sendiri dengan al-mu'awwidzat, bacaan-bacaan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Wayanfuthu, dan beliau meniup dengan sedikit ludah, bukan meludah ya, meniup tapi ada sedikit ludah. Jadi ini yang beliau lakukan untuk diri beliau sendiri. Falamma ishtadda waja'uhu, ketika sakit beliau semakin parah, kuntu aqra'u alaihi, kata Aisyah, maka akulah yang membacakan untuk beliau. Aisyah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tanpa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ketiga, meminta ruqyah itu hukumnya tercelah. Meminta ruqyah itu hukumnya tercelah, minimalnya makruh. Makruh itu kalau ruqyahnya sesuai syariat. Hukumnya makruh. Telah kita bahas secara lebih detail di bab yang ketiga. Kalau ruqyahnya mengandung pelanggaran syariat, maka memintanya adalah haram. Kalau ruqyahnya mengandung syirik, memintanya juga syirik. Jadi minta ruqyah bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi syirik. Kalau ruqyahnya sesuai syariat, kita minta hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena sedikit banyak orang yang minta ruqyah itu akan mengantarkan dia bergantung pada tukang ruqyah. Atau bahkan dia sudah bergantung kepada tukang ruqyah. Kemudian bisa haram kalau ruqyahnya mengandung maksiat atau bid'ah. Kemudian bisa syirik. Orang yang minta ruqyah bisa syirik kalau ruqyahnya mengandung syirik. Bahkan dia tidak minta sekalipun, ada yang nawarkan, kalau itu ruqyah yang mengandung maksiat dan bid'ah, hukumnya haram dia terima. Kalau mengandung syirik, hukumnya syirik dia terima. Karena meridhoi kesyirikan adalah kesyirikan. Kalau dia biarkan dukun meruqyah dia, apalagi dia sendiri yang meminta, dia juga sudah terjerumus dalam dosa syirik, bukan hanya dukun itu yang syirik. Tetapi untuk ruqyah yang sesuai syariat, mintanya makruh, kalau kita tidak minta, boleh. Jika ada orang yang meruqyah kita. Dalilnya apa? Ini dia. Aisyah radhiyallahu anha meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau minta. Jadi boleh. Dan sebaliknya, kita yang meruqyah, jangan tunggu orang minta ruqyah kepada kita. Kita tawarkan dia ruqyah, atau enggak perlu kita tanyakan juga boleh. Langsung kita baca saja tidak masalah. Enggak harus izin dulu, baru mau meruqyah. Iya. Kalau kita misalkan jenguk orang sakit, di rumah sakit, langsung aja kita bacakan doa ruqyah, tanpa harus minta izin kepadanya. Jadi di satu sisi, minta ruqyah itu tercelah, tetapi meruqyah orang itu adalah amal soleh. Apabila ruqyahnya sesuai syariat. Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Iya. Kemudian kata Aisyah, "Wa amsahu anhu biyadihi raja'a barakatiha." Kemudian aku usapkan ke tubuh beliau dengan menggunakan tangan beliau sendiri. Karena aku harapkan kepada Allah keberkahan tangan beliau. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah hadis yang berbicara tentang ruqyah. Mari kita baca keterangan para ulama. Disebutkan dalam Fatwa Lajna Daimah tentang bagaimana cara meruqyah. Kata para ulama, wahiya takunu bil qira'ah wan nafasi 'ala al marid. Ruqyah itu dengan cara membaca, membacakan atas orang sakit itu, yaitu kita baca ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dengan niat meruqyah dia, dan meniup kepadanya. Jadi baca kemudian tiup, disertai dengan sedikit ludah, sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Apalagi belum gosok gigi. Sawa'un kana yarki nafsahu au yarkihi ghairuhu. Sama saja, seseorang itu meruqyah diri sendiri atau orang lain meruqyah dia. Wa minha juga dibolehkan qira'atul Qur'an fil ma' lil marid wa syurbuhu iyyahu. Membacakan Al-Quran di air lalu diminumkan kepada orang sakit. Ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Apa dalilnya? Boleh membacakan Al-Quran di air. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud tentang kisah Rasulullah SAW meruqyah sahabat Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Tentang hadis itu, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala berkata, wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu raqa li Thabit ibn Qais ibn Syammas fi ma'in thumma sabbahu alaihi. Telah datang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau meruqyah Thabit bin Qais bin Syammas di air, kemudian beliau siramkan air itu baginya. Jadi boleh disiramkan, boleh dimandikan. Atau sebagian airnya disiramkan kepadanya, dimandikan, dan sebagian diminumkan. Iya. Disiramkan atau dimandikan, diminumkan. Ya, dimandikan atau diminumkan. Ini boleh. Dan juga diriwayatkan dari banyak ulama salaf meruqyah dengan cara seperti itu. Iya. Tetapi yang lebih afdal membacakan langsung. Yang lebih afdal adalah membacakan langsung, tidak melalui air. Iya. Begitu pula Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, wala haraj fil qira'ah fil ma' wa zaid fi ilajil marid wal mashur wal majnun. Tidak mengapa membacakan ruqyah di air dan minyak, seperti minyak zaitun dan lain-lain, untuk mengobati orang sakit atau orang yang tersihir atau orang gila. Walakinnal qira'ah 'ala marid bin nafathi 'alaihi aula wa afdal wa akmal, kata Syekh, akan tetapi membacakan atas orang sakit kemudian ditiupkan itu, kata beliau, lebih utama, lebih afdal, dan lebih sempurna. Kenapa beliau berkata begitu? Karena itu cara yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada menggunakan air, beliau lebih banyak membacakan langsung kemudian ditiup. Iya. Begitu pula dalam hadis yang kita bacakan tadi, boleh juga mengusap dengan tangan di bagian yang sakit tersebut. Sebagaimana juga nanti akan kita sebutkan hadis tentang mengusap dengan tangan. Yaitu hadis berikutnya. Ini hadis berikutnya, bentuk lain meruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shtakal insanu syai'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang mengeluhkan sakit atau terkena bisul atau luka, maka Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan menggunakan jarinya seperti ini. Seperti ini seperti apa? Wa wada'a Sufyan sababatahu bil ard. Sufyan perawi hadis, beliau mengambil tangannya, kemudian beliau letakkan ke tanah. Tapi ada disebutkan dalam riwayat yang lain, nanti akan kita bacakan juga penjelasan Imam Nawawi terhadap hadis ini. Sebelumnya, jari ini, jadi jari telunjuk ya, dibasahkan dulu oleh Nabi SAW dengan ludah beliau. Kemudian dicolekkan ke tanah, ke bumi. Suma rafa'aha, kemudian beliau angkat lagi. Kemudian beliau merukyah orang yang sakit itu sambil membaca, ya, membacanya dan mengoles sakitnya itu dengan jari beliau ini tadi. Apa yang beliau baca? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Artinya, dengan nama Allah, tanah bumi kami disertai ludah sebagian kami agar sembuh, dengan sebab itu orang sakit kami dengan izin Rob kami. Hafalkan doa ini jemaah sekalian, singkat sekali. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kami, biriqati ba'dina, disertai ludah sebagian kami, biriqati ba'dina, disertai ludah sebagian kami, liyushfa bihi saqimuna, agar sembuh dengannya, atau dengan sebab itu, orang sakit kami. Liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina, dengan izin Rabb kami. Baik, sekarang keterangan Imam Nawawi terhadap hadis ini. Beliau berkata, wa ma'na al-hadith, makna hadis ini adalah annahu ya'khudhu min riqi nafsihi, bahwasanya Nabi SAW mengambil ludah beliau sendiri. Ala usbu'ihi as-sababah, dan diletakkan di jari telunjuk beliau. Jadi beliau basahi jari telunjuknya dengan ludah beliau. Thumma yada'uha alat turab, kemudian beliau letakkan di tanah. Jadi dicolek tanah itu dengan menggunakan jari telunjuk beliau yang sudah dibasahi dengan ludah. Faya'laku biha minhu. Maka kemudian menempel debu itu di jari telunjuk beliau. Faya'laku biha minhu syai'un. Fayamsahu bihi alal maudi'i al-jarih awil alil. Kemudian beliau usapkan di tempat yang terluka atau yang sakit. Luka atau bisul. Ya, dicoba aja. Ya. Ini enggak perlu pakai salep. Ya. Wa yaqulu hadzal kalam fi halil mashi wallahu alam. Sambil beliau membaca doa ini ketika mengusapnya. Wallahu alam. Ini penjelasan Imam Nawawi tentang cara meruqyah Nabi SAW dalam hadis ini. Baik. Jemaah sekalian, ada satu doa lagi yang mungkin paling sering dibaca Nabi SAW ketika meruqyah. Doanya juga singkat sekali. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi La syifa'a illa syifa'uka syifa'a la yugadiru saqama. Ya Allah Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah, engkau lah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Bacalah di buku-buku doa atau buku-buku doa khusus tentang ruqyah, di situ lebih detail dan hafalkan. Baik. Kemudian hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat meruqyah diri sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundzu aslama. Bahwasanya beliau mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sakit di tubuh beliau sejak beliau masuk Islam. Beliau mengeluhkan kepada Nabi SAW rasa sakit yang beliau derita sejak beliau masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, Do' yadaka ala alladhi ta'allama min jasadika. Letakkan tanganmu di tempat sakit tersebut atau di anggota tubuh yang sakit. Wa qul bismillahi thalathan. Dan ucapkanlah bismillah sebanyak 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marratin. Kemudian baca 7 kali sambil tangan masih memegang tempat yang sakit tersebut. Apa yang dibaca 7 kali? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Singkat sekali doanya. Mudah sekali dihafal. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya atau kemampuannya, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan, wa uhadziru, dan aku khawatirkan. Jadi letakkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit, kemudian baca bismillah 3 kali, kemudian baca 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Sudah, selesai ruqyah. Apa itu perlu pelatihan lama-lama? Enggak perlu. Baca satu hadis ini, kita langsung paham cara meruqyah mudah sekali. Baik. Saya tutup penjelasan ulama tentang cara meruqyah dengan penjelasan Asy-Syaikh Mubarak bin Muhammad Al-Mili Al-Jazairi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah di Aljazair. Dalam kitab beliau Risalatul Syirki wa Madhahiruhu, beliau berkata, wasifatul ruqyah, cara meruqyah itu adalah ayyakra al-qari'u ala mahallil alam. Seseorang membaca ke tempat yang sakit itu. Dia bacakan dengan niat untuk tempat yang sakit itu. Dia bacakan atas tempat yang sakit itu. Au ala yadaihi lil mashi bihima. Atau bisa juga dia bacakan di tangannya, kemudian dia usapkan ke tempat yang sakit itu. Au fi ma'in wa nahwihi. Atau baca di air dan yang cair, yang semisalnya. Wa yanfuthu athar al-qira'a nafathan khalian minal buzaq. Kemudian dia tiup. Setelah membaca, langsung setelah membaca dia tiupkan dengan tiupan yang tidak disertai ludah. Wa innama huwa nafsun ma'ahu balal minar riq. Akan tetapi itu hanya sekedar tiupan dengan sedikit basah dari ludah. Jadi bukan meludah. Baik. Inilah jemaah sekalian, keterangan-keterangan ulama tentang cara meruqyah. Intinya adalah cara meruqyah itu mudah sekali. Cukup baca, kemudian tiup. Bisa juga baca di tangan kita, kemudian tangan kita digunakan untuk mengusap yang sakit itu. Atau membaca sambil memegang bagian tubuh yang sakit. Atau membasahkan jari telunjuk dengan ludah, kemudian diusapkan ke tanah, kemudian dioleskan di tempat yang sakit sambil membaca ruqyah. Atau membacakan di air, kemudian air itu dimandikan dan sebagian diminumkan. Baik. InsyaAllah ta'ala ada juga yang akan kita jelaskan. Tambahan. Ya, ini berlaku untuk ruqyah secara umum. Ini berlaku untuk ruqyah secara umum. Tetapi ada sedikit tambahan, untuk orang yang terkena sihir tidak bisa berhubungan suami istri. Insya Allah akan kita jelaskan di bab tentang sihir. Ya, mungkin secara singkat itu ada riwayat dari salaf, mereka juga menggunakan 7 butir daun bidara hijau. Dihancurkan, dilarutkan di air, kemudian dibacakan ruqyah di air itu, lalu diminumkan sebagian kepada yang terkena sihir itu, dan sebagian lagi dimandikan untuknya. Ya, maksudnya bukan tukang ruqyah itu yang mandikan, biar dia mandi sendiri. Ya. Bukan dia yang pergi mandikan di kamar mandi, tidak. Ya. Baik, insya Allah di bab tentang sihir, masih akan kita tambahkan lagi, lebih khusus penjelasan para ulama tentang bagaimana mencegah sihir dan pengobatan sihir. Ya, tapi secara umum meruqyah itu mudah seperti yang telah kita sebutkan tadi, wallahu alam. Baik, ini pengantar memasuki bab tentang ruqyah. Ya, insyaallah kita mulai pembahasan dalil yang pertama di pertemuan yang akan datang. Bagaimana hukum meruqyah menggunakan bahasa Indonesia tidak mengandung kesyirikan? Lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Karena sudah lebih cukup dan tentu lebih baik menggunakan bahasa Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Apalagi kurangnya itu. Sudah sangat cukup. Kita baca Al-Fatihah, sudah cukup. Dan setiap Muslim, tentu, hafal Al-Fatihah. Orang Muslim yang paling awam sekalipun, hafal Al-Fatihah. Kenapa tidak Al-Fatihah saja? Kenapa kita ganti yang baik dengan yang kurang baik? Ya. Apalagi kalau pintu ini dibuka, seperti yang saya katakan tadi. Mungkin sekarang bahasa Indonesia. Besok mungkin bahasa Sunda. Kan bisa berkembang itu. Pintunya terbuka. Berkembang terus. Orang yang gak ngerti bahasa Sunda, diajari mantra bahasa Sunda, dia tidak sadar mantranya mengandung syirik. Jadi ini lebih baik dihindari, karena telah cukup bagi kita Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya. Walaupun kita gak otomatis memvonis itu syirik, tidak. Kalau tidak mengandung syirik. Tapi kita katakan, lebih afdol dihindari. Gunakan saja Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, itu jelas lebih afdol. Iya. Bagaimana hukum meruqyah di air dan airnya disemprotkan di sisi-sisi rumah untuk mengusir jin? Saya belum tahu dalilnya. Saya belum tahu dalilnya cara meruqyah seperti itu. Iya. Dan jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan penjelasan ulama, apa arti ruqyah? Al-qira'atu 'alal marid. Membacakan untuk orang sakit. Oleh karena itu juga termasuk ruqyah yang bid'ah adalah meruqyah rumah. Meruqyah brankas. Karena brankasnya sering dicuri oleh, apa itu jin itu? Hah? Ya. Ditujul sama khinzir kan? Ya, tahu khinzir? Khinzir ngepet. Ya. Itu kan nama setannya. Ya. Entah setan atau hewan. Ya. Suka dicuri oleh setan, tuyul dan khinzir tadi. Lalu diruqyah berangkasnya. Ini tidak ada dalilnya. Atau meruqyah tempat usaha. Bahkan dulu, meruqyah kotak TPS. Ya. Tapi waktu Pilpres kemarin sudah gak ada lagi. Mungkin karena sudah kena tahdir. Ya. Sebelum Pilpres, Pilkada DKI. Ya. Kotak TPS mereka ruqyah. Ya. Supaya tidak terkena pengaruh sihir. Merubah apa suara. Ya, subhanallah. Bahkan ada yang mengaku meruqyah langit. Supaya gak hujan. Kenapa? Mau demo. Kalau turun hujan, demo gak jadi. Ini semuanya bid'ah. Mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana mengusir setan dari rumah? Jadikan rumah itu tempat usaha. Afwan, tempat ibadah. Jadikan rumah itu tempat ibadah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabirah." Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Baca Quran di rumahmu. Jadi bukan kuburan dijadikan tempat baca Quran. Baca Quran di rumahmu. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Itu pun bukan makna hadis ini. Kita hanya dianjurkan baca Al-Baqarah saja, tidak. Baca dari awal Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai An-Nas. Kalau sudah selesai An-Nas, balik lagi. Kan begitu. Makin banyak kita khatamkan Al-Quran, makin bagus. Iya, apalagi di bulan Ramadan, kita tingkatkan lagi. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadikan rumah kita tempat ibadah. Tempat sholat sunnah bagi laki-laki. Tempat sholat wajib dan sholat sunnah bagi perempuan. Jadikan terdengar ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadikan majelis ilmu. Didik anak-anak kita, keluarga kita. Iya. Maka insya Allah, dengan begitu, setan akan lari dari rumah kita. Dan singkirkan semua yang dapat memanggil setan atau membuat setan senang. Seperti ada alat-alat musik, nyanyian-nyanyian, gambar-gambar bernyawa, foto-foto, patung-patung, lukisan-lukisan, makhluk bernyawa. Itu semuanya disenangi oleh setan. Singkirkan semuanya dari rumah kita. Begitu caranya mengusir setan dari rumah. Begitu pula tentunya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepada Allah, agar kita tidak diganggu oleh setan di rumah maupun di tempat usaha dan lain-lain. Iya. Terutama membaca zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu mengandung permohonan-permohonan kepada Allah agar terhindar dari gangguan setan dan bahkan terhindar dari semua yang jahat. Dahulu kala ketika kami sekeluarga belum mengenal sunnah, orang tua saya, bapak mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh sudah 1 tahun. Sudah berobat ke rumah sakit tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian kami membawanya ke paranormal dengan syarat 1 ayam hitam untuk diminum darahnya. Subhanallah. Itu najis. Itu hukumnya najis. Kenapa hewan itu supaya halal kita makan harus disembelih? Supaya darahnya keluar. Supaya darahnya keluar. Karena darah yang mengalir itu adalah najis. Audaman masfuhan, kata Allah, diharamkan atas kalian memakan atau meminum darah yang mengalir. Kalau ada sisa darah di tubuh hewan itu dan sudah tidak mengalir, maka itu tidak lagi najis. Tapi tetap kita tentu berusaha membersihkannya. Iya. Kalau ada sisa-sisa sedikit, maka itu tidak lagi najis. Yang najis adalah darah yang mengalir. Dan ini memang para dukun begitu. Setan senang yang kotor-kotor. Makanya kita mau masuk WC kan kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena di tempat kotor itu disenangi oleh setan. Iya. Jadi ini yang kotor, yang najis disenangi oleh setan. Kemudian ada tambahan di sini, 2 telur angsa. Dan seketika itu juga ayah saya sembuh. Dan ditunjukkanlah media sihir. Besi-besi kecil, yaitu buhulnya ya. Yang diangkut di dalam telur angsa tersebut. Oh, bukan buhul itu. Itu bukan buhul. Pertanyaannya, bagaimana cara bertobat? Apakah ayah saya harus dirukyah? Karena tabiat yang bersangkutan saat ini sangatlah keras. Baik. Itu adalah termasuk perbuatan syirik, mendatangi para dukun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi divonis kafir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membenarkan dukun. Ini lebih dari sekedar membenarkan. Meminta jasa para dukun. Ini lebih dari sekedar membenarkan. Bahkan minta jasanya dukun tersebut untuk diobati. Iya. Dan jemaah sekalian, walaupun sembuh, tetap hukumnya syirik. Dan bagi seorang muslim, lebih baik sakit, mati sekalipun, daripada sembuh, tapi terjerumus syirik. Rasulullah SAW bersabda, "La tushrik billahi syai'an, wa in kutti'ta aw hurrikta." Janganlah kamu mempersekutukan Allah sedikitpun, atau dengan sesuatu apapun. Walaupun kamu mati, dengan cara yang paling sadis, yaitu dipenggal-penggal, dipotong-potong baru mati. Kalau mati dulu baru dipotong-potong gak kerasa. Tapi maksud hadis ini, dipenggal-penggal dulu, tersiksa dulu baru mati. Walaupun kamu dibunuh dengan cara seperti itu, jangan berbuat syirik. Ataupun dengan cara dibakar. Dibakar sampai hangus, sampai sakit baru mati. Apalagi kalau hanya sekedar penyakit yang lebih ringan daripada itu. Itu sudah penderitaan yang paling parah kan? Mati dengan cara yang paling sadis. Itu lebih dari semua penyakit apapun. Kenapa jemaah sekalian? Karena penderitaan di dunia ini selama apapun kita rasakan, itu sebentar saja dibandingkan dengan penderitaan karena dosa syirik di akhirat. Di alam kubur. Di hari kebangkitan dan di neraka. Jadi lebih baik sabar sementara. Sabar sedikit daripada kita sembuh lalu telah menanti azab yang pedih. Waliyadzubillah. Bersamaan dengan itu juga jemaah sekalian, sebenarnya sakit seorang muslim adalah kenikmatan. Karena dengan sakit itu Allah berikan pahala sabar. Dengan sakit itu Allah tinggikan derajatnya. Bisa pula dengan sakit itu, Allah hapuskan dosa-dosanya. Atau Allah segerakan azabnya, sehingga dia tidak lagi mendapatkan azab di akhirat. Itu nikmat, itu lebih bagus. Karena kita gak akan sanggup mendapatkan azab di akhirat. Lebih baik Allah segerakan di dunia. Bukan berarti kita minta, ya Allah segerakan azab saya, tidak. Itu gak boleh. Yang kita minta adalah kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Tapi kalau seandainya kita ditimpa azab di dunia, bisa jadi itu hukuman yang dipercepat atas kita, sehingga di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga, tidak lagi mendapatkan hukuman. Kan itu lebih baik daripada dihukum di akhirat. Iya. Jadi, itu adalah termasuk dosa besar, bahkan sampai pada tingkat kesyirikan, kufur akbar. Nah, pertanyaannya bagaimana cara bertobat? Bertobatnya adalah dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang ma'ruf, yaitu ikhlas karena Allah, menyesali dosa itu, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Dan lakukan sebelum habis masanya, yaitu sebelum datang kematian atau sebelum terbit matahari dari arah barat. Begitu cara bertobat darinya. Iya. Dan karena ini kufur besar, tambah lagi dengan mengucapkan syahadat. Karena ini termasuk kufur besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Iya. Kalau pertanyaannya, apakah harus diruqyah? Tidak harus juga. Tidak harus diruqyah. Kalau merasa sakit, ya gak apa-apa diruqyah. Ruqyah itu untuk orang yang sakit. Kalau sudah sembuh, kenapa harus diruqyah lagi? Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa sembuh? Kan itu pengobatan yang batil, yang syirik. Maka jemaah sekalian, itu adalah istidraj. Itu istidraj namanya. Orang melakukan dosa, tapi Allah berikan kenikmatan. Itu istidraj. Sebagaimana sabda Nabi SAW, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُؤْتِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَصِيهِ مَا يُحِبْ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. Kalau kamu lihat seorang hamba diberikan nikmat dunia yang dia senangi, padahal dia bergelimang dosa, maka itu hanyalah istidraj. Itu adalah azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Iya. Kemudian yang kedua, kenapa bisa sembuh? Karena, ya ini kan ditanyakan, beliau diganggu oleh setan. Atau bisa juga sakitnya tersebut diganggu oleh setan. Ya, tidak disebutkan dalam pertanyaan ini ya. Dan jemaah sekalian, ada, mungkin saya pernah ceritakan juga kejadian yang serupa. Ya, terjadi di Sulawesi, 8 tahun sakit. Sudah pergi ke semua rumah sakit, dokter, belum sembuh juga. Ketika datang kepada dukun, baru sekali langsung sembuh. Jadi kejadian seperti ini banyak. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kenapa bisa sembuh? Karena setan yang mengganggunya ingin menyesatkan dia dan sudah berhasil. Sudah berhasil, mau bikin apa lagi mau ganggu dia? Sudah pergi saja. Ketika dia sembuh, dia pun semakin yakin kepada dukun itu, setan semakin senang. Setan yang mengganggu dia, tujuannya sudah berhasil. Karena kalau gak sembuh, nanti dia gak yakin ke dukun itu. Makanya setan yang mengganggu dia pergi. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas tentang permainan setan dan para dukun ini. Jadi sengaja setan itu mengganggu manusia supaya manusia datang kepada dukun. Mau datang ke dokter manapun gak sembuh-sembuh, setannya gak mau pergi. Ketika manusia itu datang kepada dukun, maka setannya pergi supaya manusia percaya kepada dukun tersebut. Kalau gak sembuh, manusia gak percaya kepada dukun. Itu kenapa ya? Sembuh. Kenapa sembuh datang kepada dukun? Karena itu permainan antara setan dengan dukun. Insya Allah kita akan bahas hadisnya pada dalil yang kedua di dalam bab ini. Iya. Maka hendaklah didakwahi saudara kita atau orang tua kita yang terjerumus dalam dosa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ajaklah juga ke majelis ilmu agar mereka lebih memahami tentang kesyirikan ini. Jadi solusinya adalah dengan diruqyah. Solusinya adalah dengan diruqyah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang tertimpa penyakit seperti ini, sudah ke dokter kemana-mana, enggak sembuh, karena dia diganggu oleh setan, dokter belum punya obat anti setan, maka solusinya adalah dengan diruqyah, bukan pergi ke dukun. Begitu pula mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, memohon perlindungan Allah, itu adalah solusi. Bolehkah meruqyah mereka yang belum diberikan hidayah? Meruqyah boleh kepada siapa saja. Bahkan hadis tentang sahabat meruqyah kepala suku yang kena sengatan kalajengking, dia masih kafir. Jadi kepala suku itu masih kafir. Kemudian disengat oleh kalajengking, lalu dibacakan sahabat surat Al-Fatihah dengan izin Allah langsung sembuh saat itu juga. Ya. Tetapi sebaliknya tidak boleh. Enggak boleh kita minta ruqyah kepada orang kafir. Atau orang kafir mau meruqyah kita, tidak boleh kita terima. Tapi kita meruqyah orang kafir, boleh. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu, dia menjadi muslim. Ya, tertarik dengan Islam, untuk belajar Islam. Bagaimana luka tersebut menyebabkan infeksi karena ludah dan debu? Saya kira bukan karena debu, dia infeksi. Tapi karena kotoran kan? Maka pastikan debunya suci, bersih. Tidak mengandung kotoran. Iya. Saya kira bukan karena debunya, tapi karena kotoran yang ada di dalamnya. Jadi pastikan debunya bersih, tidak mengandung kotoran. Iya. Begitu pula kita mau tayamum. Kita juga harus pastikan debunya suci, bersih. Jangan-jangan mengandung kotoran. Iya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Mohon maaf yang belum terjawab, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.